ma'al umara abraran kanu aw fujjara. Wa yarawna dan mereka ahli sunnah wal jamaah meyakini iqamat al-hajj wal jihad wal jumaah wajibnya menegakkan ibadah haji, jihad, wal jum'ah dan salat-salat Jum'at, wal a'yad serta salat-salat Eid. Ma'al umara bersama umara para penguasa abraran kanu au fujjaran. Baik mereka adalah penguasa-penguasa yang saleh yang baik maupun penguasa-penguasa yang fajir yang jahat. Nah. Nah, pembahasan ini termasuk pembahasan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh para ulama di samping menjelaskan tentang rincian rukun-rukun iman juga menjelaskan tentang manhaj at-ta'amul, manhaj para sahabat di dalam at-ta'amul berinteraksi dengan sesama makhluk, sesama manusia. Baik mereka dari kalangan muslimin maupun munafiqin maupun kufar, orang-orang kafir. Ahlussunnah wal Jamaah memiliki manhaj di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia, muslimin, munafiqin dan kufar. Dan manhaj interaksi bersama sesama muslim, bersama kaum muslimin yang lain juga mencakup manhaj bagaimana berinteraksi terhadap muslim yang menjadi pemimpin, kemudian muslim yang menjadi ulama, bagaimana interaksi dengan mereka, al-umara, kaum muslimin umara dan kaum muslimin orang-orang muslim ulama dan awamul muslimin, kaum muslimin pada umumnya. Berbeda-beda prinsip manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menyikapi berbagai golongan orang muslim tersebut. Ya. Terhadap orang-orang kafir bagaimana, orang munafik bagaimana, orang muslim bagaimana. Bersama orang-orang muslim pun dirinci lagi. Muslim, umara, muslimin, ulama, muslimin, awam. Ahlussunnah wal Jamaah memiliki prinsip. Kenapa pembahasan manhaj at-ta'amul, manhaj interaksi dengan sesama manusia disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah? Jawabannya adalah karena ahlul bid'ah memiliki prinsip yang berbeda di dalam at-ta'amul, manhaj yang berbeda di dalam ta'amul interaksi dengan manusia-manusia yang lain. Manhaj mereka menyesuaikan hawa nafsu mereka, al-ahwa, dan tidak menyesuaikan atau tidak sesuai dengan Alkitab was Sunnah difahmi salafil ummah, tidak sesuai dengan Alkitab was Sunnah, dengan pemahaman salaf. Kemudian di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam interaksi dengan sama manusia adalah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berikutnya ini, yaitu prinsip manhaj interaksi dengan umara, dengan para pemimpin, dengan para pemimpin. Beliau mengatakan wa yarawna iqamatal hajj wal jihad wal jum'ah wal a'yad ma'al umara'i abraran kanu aw fujjaran. Ahlussunnah wal jama'ah meyakini wajibnya menegakkan ibadah haji, jihad, salat-salat jumat dan salat-salat id bersama umara, bersama pemimpin, penguasa. Baik mereka adalah penguasa-penguasa yang baik, salih, maupun penguasa yang fajir. Naam. Nah, prinsip yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ini, haji, jihad, jumat dan id, itu ditegakkan ya bersama para umara, entah mereka adalah pemimpin yang baik maupun pemimpin yang fajir. Prinsip ini disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat di atas prinsip ini. Bahkan ya, Ahlussunnah wal Jamaah ya, meyakini tidak boleh meninggalkan salat jamaah bersama penguasa jika imamnya dari kalangan mereka, walaupun mereka mengakhirkan sholat, walaupun mereka mengakhirkan sholat, mungkin sholat di akhir-akhir waktu atau bahkan sholat sampai keluar waktu. Seandainya mereka ya, melakukan seperti itu, maka kita tetap mengikuti sholat tersebut. Nabi SAW mengatakan innahu satakunu alaikum umara yuakhiruna shalah an miqatiha wa yakhnuqunaha ila syaraqil mauta fa idza ra'aytumuhum qad fa'alu dhalika fa sallu shalata li miqatiha waj'alu shalatakum ma'ahum subha. Nabi SAW bersabda innahu satakunu alaikum umara, sesungguhnya akan ada pemimpin-pemimpin kalian yang mengakhirkan sholat atau menunda sholat an miqatiha sampai keluar waktunya dan seterusnya. Lalu beliau mengatakan fa idza ra'aytumuhum qad fa'alu dzalik, jika kalian melihat mereka melakukan itu, telah melakukan itu, datang zaman tersebut, fasallu sholata li miqatiha, maka kerjakanlah sholat pada waktunya, waja'alu sholatakum ma'ahum subha, dan jadikanlah sholat kalian bersama mereka itu sebagai sholat sunnah. Jadi jangan ditinggalkan ya, demi menjaga al-ijtima', persatuan. Tetap sholat pada waktunya agar sholat kita sah, kemudian kita menampakkan diri ikut sholat jamaah bersama mereka. Nah, kemudian bisa kita perhatikan penulis rahimahullah mengatakan ma'al umara, bersama umara. Perlu kita fahami umara yang merupakan bentuk jamak dari amir, pemimpin, mencakup dua macam amir. Macam yang pertama adalah al-amir, waliul amr. Waliul amr, pemimpin tertinggi di suatu negara. Waliul amr, dan diistilahkan juga dengan amir, bisa diistilahkan dengan al-amir. Sehingga kata amir bisa dimaknakan apa? Pemimpin tertinggi. Yang kedua, macam yang kedua adalah al-amir alladhi ja'alahu waliyul amri amiran. Amir yang maksudnya adalah pejabat atau pemimpin daerah yang diangkat oleh waliyul amr, pemimpin tertinggi. Yang diangkat oleh pemimpin tertinggi. Naam. Sehingga kata amir, ya, di dalam istilah para ulama mencakup dua macam amir ini. Itu apa? Waliul amr, pemimpin tertinggi, juga disebut amir. Atau amir maksudnya ya, pemimpin daerah yang diangkat oleh ya, pejabat pemimpin daerah yang diangkat oleh waliul amr. Naam. Beliau rahimahullah mengatakan abraron kanu au fujjaron. Al-abrar, apa makna abrar? Abrar merupakan bentuk jamak dari barrun. Barrun, abrarun. Makna bar adalah kathirut ta'ah. Orang yang banyak ketaatannya. Banyak ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak taat kepada Allah. Jadi yang dominan pada dirinya adalah ta'ah, ketaatan kepada Allah, kesalihan. Adapun fujjar merupakan bentuk jamak dari fajirun. Fajir maknanya adalah kathirul ma'siyah, banyak bermaksiat kepada Allah. Yang dominan, yang nampak dominan pada dirinya adalah al-fujur, al-ma'siyah, kemaksiatan kepada Allah, bukan ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita wajib menaati pemerintah, penguasa, termasuk di dalam ibadah-ibadah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, haji, jihad, sholat jumat, sholat id bersama pemerintah penguasa ya. Dengan imam yang dipilih oleh penguasa, pemimpin, atau yang diizinkan oleh mereka ya. Walaupun mungkin imam di banyak masjid tidak dipilih langsung oleh pemimpin atau oleh penguasa, tetapi setidaknya apa? Diizinkan ya, untuk dibangun masjid, diizinkan sholat jamaah, diizinkan untuk memilih imam sendiri. Nah, entah itu sholat jumat atau sholat id diizinkan oleh imam. Alhamdulillah ya, secara umum nampaknya seperti itu, diizinkan oleh pemerintah kita untuk ya, apa, menyelenggarakan sholat-sholat id ya, silahkan ya, izin, sehingga tidak keluar dari prinsip ini ya, sholat jumat, sholat id bersama pemimpin. Kemudian ketaatan kepada pemimpin seperti tadi mencakup ketaatan kepada pemimpin tertinggi, demikian juga amir, pemimpin pejabat yang diangkat oleh waliul amr. Kemudian kepemimpinan tertinggi suatu negara ya, kepemimpinan tertinggi suatu negara itu teranggap sah menurut ahli sunnah wal jamaah dengan salah satu dari dua cara. Dengan salah satu dari dua cara. Cara yang pertama adalah wilayatul ikhtiar. Ini bisa dikatakan dua cara atau dua macam wilayah, imarah, imamah. Yang pertama adalah wilayatul ikhtiar, kepemimpinan ya, dengan ikhtiar dipilih oleh ahlul hali wal aqd ya, ini orang-orang yang ya, berkompeten di dalam hal ini, di dalam memutuskan urusan besar, urusan negara, ahlul hali wal aqd. Jadi seorang dipilih oleh ahlul hali wal aqd. Kemudian yang kedua, macam atau cara yang kedua adalah wilayah at-taghallub, wilayah imamah, imarah at-taghallub, kepemimpinan yang didapatkan dengan at-taghallub ya. At-taghallub yakni merebut kekuasaan, merebut kekuasaan ya, semisal itu, bukan dengan dipilih oleh siapa, ahlul hali wal aqd. Paham? Wilayah at-taghallub menurut ahli sunnah wal jamaah adalah wilayah kepemimpinan yang sah, wajib untuk ditaati jika benar-benar ya menguasai suatu negara, benar-benar semuanya tunduk dan kalah ya, maka wajib untuk ditaati. Dari kedua cara atau macam ini, yang afdol adalah apa? Tentunya wilayatul ikhtiar, kepemimpinan yang dipilih oleh ahlul hali wal aqd. Kemudian bagaimana dengan at-tansils? Ya, at-tansils yakni pengangkatan oleh pemimpin sebelumnya, wasiat ya. Jika saya meninggal, maka yang menjadi atau yang memimpin adalah fulan, tansils ya. Sehingga dijadikan putra mahkota yang nanti akan mewarisi kekuasaan, tansils atau an-nas ya. Bagaimana? Tansils ini termasuk wilayatul ikhtiar ataukah wilayatul taghallub? Kata para ulama, tansils wasiat ya, terbagi menjadi dua keadaan. Yang pertama adalah wilayatul tansils atau tansils yang diiringi dengan ikhtiar, diiringi oleh pemilihan ahlul hali wal aqd. Yakni ahlul hali wal aqd kemudian memilih siapa yang telah mendapatkan wasiat, memilih putra mahkota, ahlul hali wal aqd memilihnya. Maka ini masuk ke dalam wilayah ikhtiar. Wilayah ikhtiar. Jadi mendapatkan wasiat, dia menjadi putra mahkota yang mewarisi kekuasaan nantinya. Ya. Setelah itu dia juga dipilih oleh ahlul hali wal aqd kembali. Ada pemilihan oleh ahlul hali wal aqd. Maka ini masuk ke dalam wilayah ikhtiar. Keadaan yang kedua adalah wilayah tansils yang tidak diiringi dengan pemilihan ahlul hali wal aqd. Ini ahlul hali wal aqad tidak memilihnya ya. Hanya saja semua orang takut jika menyelisihi wasiat tersebut ya, nanti akan disiksa, dihukum, akan diperlakukan demikian dan demikian ya. Sehingga berikutnya orang tersebut yang menjadi pemimpin ya, tanpa ada ikhtiar ahli al-hali wal 'aqd, pemilihan ahli al-hali wal 'aqd. Ya. Maka dalam keadaan ini at-tansis menjadi wilayah at-taghallub, termasuk taghallub. Ya. Karena dia dengan kekuatannya memaksa semua orang untuk tunduk tanpa ada ahlul hali wal aqad yang memilihnya. Ya. Karena dia merasa sudah menjabatkan wasiat, ya, untuk memimpin. Ya. Nah, ketika tiba saatnya, dia merasa berhak dan tidak dipilih oleh ahlul hali wal aqad. Kemudian dengan kekuatannya, ya, dia memaksa setiap pihak untuk membaiatnya. Ini disebut wilayah taghallub atau menjadi wilayah taghallub. Naam. Kemudian kekhilafahan atau kekhalifahan, empat khulafa ar-rasyidin semuanya termasuk wilayah al-ikhtiar. Semuanya termasuk wilayah ikhtiar. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Semuanya dengan wilayah ikhtiar. Karena dibaiat oleh ahlul hali wal aqad atau dipilih oleh ahlul hali wal aqad. Faham? Naam. Adapun kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di samping dipilih oleh ahlul hali wal aqad, beliau juga mendapatkan nas tansis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan nas atau tamsils dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau mendapatkan wasiat untuk memimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau Abu Bakar As-Siddiq juga dipilih oleh ahlul hali wal aqad sehingga tergolong wilayah ikhtiar. Naam. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pada asalnya dengan nas atau tansils. Nas atau wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi kemudian dipilih oleh ahlul hali wal 'aqd. Ya. Adapun Uthman radhiyallahu anhu maka dipilih oleh ahlul hali wal aqad, yaitu 6 orang, ya, yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memusyawarahkan dan memilih pemimpin di antara mereka. Ya. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, dipilih oleh ahlul hali wal aqad. Bagaimana dengan pemerintahan atau kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu? Kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ya, itu tergolong wilayah ikhtiar. Jadi contoh-contoh wilayah ikhtiar adalah kepemimpinan empat khulafa ar-rasyidin, kemudian kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya. Kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu itu tergolong ikhtiar. Kenapa ikhtiar? Karena dipilih oleh siapa? Oleh Hasan radhiyallahu anhu. Hasan, ya, yang waktu itu menjadi pemimpin, kemudian dia tanazal, mengalah, ya, dan melepas al-khilafah kepemimpinan tersebut, ya, dan menyerahkannya kepada Muawiyah. Bukan karena kalah Muawiyah, ya, mengalahkan Hasan dengan kekuatannya bukan, tidak termasuk tahalluq. Ya, jadi jangan salah difahami. Justru Hasan yang mengalah kemudian menyerahkannya kepada Muawiyah. Sehingga ini tergolong wilayah ikhtiar, bukan wilayah tahalluq. Naam. Kemudian alhamdulillah ya, manusia kaum muslimin bersatu dengan kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu pada tahun 41 Hijriyah. Ya, setelah mereka terpecah belah. Dan tahun tersebut 41 Hijriyah disebut dengan Am al-Jama'ah, tahun persatuan. Tahun persatuan kaum muslimin. Hanya saja setelah Muawiyah, yaitu Yazid ya, bin Muawiyah yang menjadi pemimpin. Nah, kepemimpinan Yazid bin Muawiyah merupakan contoh wilayatut tansis, tansis atau nas atau wasiat, yang kemudian menjadi wilayah taghallub, bukan wilayah ikhtiar. Berbeda dengan kepemimpinan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, kepemimpinan mereka dengan tansils, wasiat dari pemimpin sebelumnya, tetapi kemudian ya, dipilih oleh ahlul hali wal aqd kembali. Adapun Yazid bin Muawiyah mendapatkan nas atau tansils dari ayahnya, yaitu Muawiyah, untuk mewarisi kekuasaan. Namun ahlul hali wal aqd tidak memilihnya. Dia tidak dipilih kembali oleh ahlul hali wal aqd. Hanya saja semua pihak takut untuk menyalahi Yazid bin Muawiyah. Ya. Sehingga dibiarkan, ini tergolong taghallub. Ya. Memaksa setiap pihak untuk menerima. Intinya adalah, entah itu kepemimpinan yang didapatkan dengan wilayah tul ikhtiar atau wilayah at-taghallub, entah ada tansils wasiat sebelumnya dari pemimpin sebelumnya ataukah tidak ada ya, maka ahli sunnah wal jamaah meyakini wajib menaati pemimpin tersebut, wilayah ikhtiar atau wilayah taghallub, wajib menaati pemimpin tersebut. Man. Kemudian adapun wilayah al-ikhtiar, ya, wilayah al-ikhtiar dengan memilih, dipilih oleh ahlul hali wal aqad, ya, yang afdal ya, adalah memilih pemimpin yang memiliki beberapa kriteria atau sifat. Ya. Sehingga jangan sembarang memilih. Ini kalau alhamdulillah kepemimpinan tersebut ya, dilakukan atau didapat atas dasar pemilihan ahlul hali wal aqd. Ada beberapa sifat atau kriteria seorang pemimpin yang dipilih oleh ahlul hali wal aqd. Disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama adalah mukallaf. Mukallaf. Ini akil baligh, berakal dan sudah baligh. Yang kedua adalah muslim. Jadi jangan memilih yang bukan muslim. Yang ketiga adalah adil. Adil yakni orang yang baik agamanya, nampak salih. Yang keempat, hur, orang merdeka, bukan hamba sahaya. Yang kelima adalah zakar, laki-laki, bukan perempuan. Yang keenam, alim, seorang yang berilmu. Nah ini, memilih pemimpin yang alim, yang berilmu. Yang ketujuh, ya, adalah seorang yang mujtahid. Ya, mujtahid. Ini sampai pada taraf ijtihad. Dia mampu berijtihad. Seorang alim yang mampu berijtihad. Ya. Tidak hanya berilmu tapi juga mampu berijtihad, mengambil, menyimpulkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Luar biasa. Yang kedelapan, syuja', pemberani. pemimpin yang pemberani, bukan penakut. Yang kesembilan, dzara'yun wa kifayah, ya, memiliki ya pandangan yang bijak, ya, pandai, ya, bijak di dalam memutuskan perkara. Yang kesepuluh, ya, adalah sami', mampu mendengar, bukan orang yang tuli. Berikutnya adalah natiq, orang yang mampu berbicara, tidak bisu. Dan yang berikutnya adalah Qurasyi, ya, orang Qurasyi, memiliki nasab, ya, sampai Quraisy, orang dari keturunan Quraisy, dan syarat-syarat yang lain. Ini kriteria-kriteria yang afdol. Dan ini masuk dalam wilayah ikhtiar. Adapun wilayah taghallub, wilayah taghallub yang didapatkan dengan merebut, memaksa, ya, tanpa dipilih oleh ahlul hali wal aqad, maka syarat-syarat tersebut atau sifat-sifat tersebut, ya, tidak dilihat. Yani tanpa melihat syarat-syarat tersebut, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini wajibnya taat kepada pemimpin dengan wilayah taghallub tanpa melihat sifat-sifat tersebut. Walaupun bukan seorang yang alim, walaupun ya bukan seorang yang adil, orang yang baik agamanya, orang yang solih, ya, dan seterusnya, tanpa melihat sifat-sifat tersebut. Yang jelas kenyataannya sekarang berkuasa, ya sudah, ditaati. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, ya, isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyyun ka'anna ra'sahu zabibah. Isma'u wa ati'u, dengarlah dan taatlah, walaupun yang diangkat menjadi pemimpin kalian adalah seorang 'abdun habasyi, ya, seorang 'abd, seorang budak. Habasyi, seorang budak, bukan orang merdeka. Dan Habasyi dari Habasyah, bukan Qurasyi. Ka'anna ra'sahu zabibah, seakan-akan kepalanya adalah zabibah, yakni kismis, ya. Sehingga tidak memenuhi sifat-sifat tersebut, yang diantaranya adalah hur, merdeka, bukan hamba saya. Tapi Nabi SAW memerintahkan kita untuk tetap taat, ya, jika kenyataannya yang memimpin kita, yang menguasai kita adalah abad, seorang budak. Kemudian, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, meyakini sebagaimana yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, menegakkan ibadah haji, melaksanakan, menyelenggarakan ibadah haji bersama umara, bersama pemimpin. Ini menjadi salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ya, karena ahlul bid'ah, ahli bid'ah, memiliki prinsip yang berbeda, menyelisih ahli sunnah di dalam hal ini, ya, menyelisih ahli sunnah di dalam prinsip ini. Sekian banyak ahlul bid'ah, ya, tidak sejalan dengan ahli sunnah wal Jamaah di dalam prinsip ini. Demikian pula di dalam pelaksanaan jihad, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, semenjak zaman salaf ya, selalu menyambut seruan jihad yang diserukan oleh umara, pemimpin, penguasa, pemerintah, selalu menyambutnya. Ya, tidak pernah tertinggal tanpa melihat apa pemimpin tersebut bar ataukah fajir, baik ataukah buruk, solih atau fasik. Ya, tanpa melihat tersebut. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah ya, menaati pemimpin di dalam jihad. Demikian pula dalam salat Id dan salat-salat Jumat. Dan memang secara umum Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini wajibnya menaati umara, pemimpin, penguasa. Ya. Dan ada banyak dalil yang memerintahkan kita untuk taat kepada umara, kepada pemimpin, penguasa. Ya. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala yang sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum, para pemimpin kalian, penguasa kalian. Nah, dan banyak ayat yang lain. Nabi SAW juga bersabda, dan ini dalil yang lain, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Sesungguhnya kalian akan melihat, menyaksikan sepeninggalku atharah. Ya. Atharah yakni ya, mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya. Yang dilakukan oleh umara, pemimpin, pemimpin yang mengedepankan kepentingan diri sendiri. Wa umuran tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari, yang kalian menganggapnya mungkar, ada pada pemimpin kalian, mementingkan diri sendiri dan melakukan berbagai kemungkaran. Akan ada pemimpin yang seperti itu. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya, apa yang Anda perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Ya, ini ketika melihat pemimpin-pemimpin yang seperti itu banyak melakukan kemungkaran, bahkan mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan rakyat. Qala, beliau menjawab, addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Addu ilaihim haqqahum, ya, berikanlah kepada mereka hak mereka, hak pemimpin atas rakyatnya, tunaikan, berikan. Wasalullaha haqqakum, dan mintalah kepada Allah hak kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang dimaksud dengan hak mereka, para penguasa, para pemimpin adalah apa? At-ta'ah, ketaatan. Taatilah mereka. Addu ilaihim haqqahum, tunaikanlah kepada mereka hak mereka. Maksudnya adalah apa? Taat. Hak mereka adalah hak untuk ditaati oleh rakyatnya. Nah, dan banyak lagi dalil yang lain, insyaallah kita dengarkannya. Kemudian perkara-perkara ya, yang diperintahkan oleh waliul amr atau amir terkait dengan wajibnya ditaati terbagi menjadi dua macam perkara-perkara yang diperintahkan oleh amir, diperintahkan oleh amir terkait dengan wajibnya ditaati terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah perintah yang wajib ditaati, perintah, ketetapan, kebijakan yang wajib ditaati. Perintah macam yang pertama ini yaitu perkara-perkara yang wajib perkara-perkara yang sunnah perkara-perkara yang mubah dan perkara-perkara yang makruh di dalam syariat mencakup empat hal ini. Perkara yang diwajibkan di dalam syariat kemudian diperintahkan juga oleh umara, oleh amir, maka semakin wajib untuk kita kerjakan karena itu wajib dengan perintah Allah dan wajib dengan ketetapan pemerintah, ketetapan penguasa, waliyul amr. Demikian pula yang sunnah, perkara-perkara yang disunnahkan di dalam syariat kemudian ditetapkan, diperintahkan oleh penguasa, pemerintah, maka hukumnya menjadi wajib. Wajib ditaati, ya, kita wajib menaati pemerintah. Walaupun hukum asalnya dalam syariat adalah sunnah, berhubung ditetapkan dan diperintahkan oleh pemerintah, ya, maka hukumnya menjadi wajib kita kerjakan. Ya, wajib ditaati. Ya, kalau memang pemerintah tersebut mengilzamkan, yang mengharuskan, ya wajib untuk ditaati. Demikian pula yang ketiga, perkara-perkara yang mubah, hukum asalnya mubah di dalam syariat, tetapi diperintahkan, ditetapkan oleh pemerintah penguasa, maka kita wajib menaatinya juga. Walaupun hukum asalnya mubah, jangan mengatakan ini hukum asalnya mubah. Kenapa harus? Ya, harus karena kita wajib atau kita diperintahkan untuk menaati penguasa. Demikian pula yang keempat, makruh. Makruh itu kan tidak ada dosanya jika dikerjakan, jadi gak masalah. Ya. Ketika pemerintah memerintahkan, menetapkan suatu perkara yang itu hukum asalnya makruh dalam syariat, maka kita wajib menaatinya karena tidak dosa. Nah, adapun macam yang kedua adalah perintah yang tidak wajib ditaati. Perintah yang tidak wajib ditaati adalah perintah, adalah perkara, perkara yang haram di dalam syariat. Ya, perkara-perkara yang haram di dalam syariat. Nah, perkara-perkara yang diharamkan di dalam syariat, ya, kemudian ditetapkan, diperintahkan oleh penguasa, maka hukumnya tetap haram. Hukumnya tetap haram dan tidak boleh kita menaati di dalam maksiat. Itu maksiat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada al-Khaliq. Man. Kemudian banyak ahlul bid'ah yang menyelisih ahlus sunnah wal jamaah di dalam prinsip wajibnya menaati al-imam atau waliyul amr. Ya. Di dalam selain perkara maksiat. Di antara ahlul bid'ah yang menyelisih ahlus sunnah wal jamaah di dalam prinsip wajibnya taat ini, yang pertama adalah al-khawarij. Ya, al-khawarij meyakini la ta'ata lil imam wal amir idza kana 'asiyan. Ya. Tidak wajib taat kepada pemimpin jika dia bermaksiat. Jika dia bermaksiat atau pelaku maksiat. Wah, ini melakukan maksiat ini. Berarti tidak wajib ditaati dalam setiap perintahnya. Kenapa? Karena kafir, kata mereka. Pelaku maksiat, pelaku dosa besar, kafir, kata mereka, sehingga tidak wajib ditaati, kata Khawarij. Yang kedua adalah Ar-Rafidhah. Karena Ar-Rafidhah memiliki keyakinan la imam illal ma'sum. tidak ada imam yang sah, pemimpin yang sah, illal ma'sum, kecuali pemimpin imam yang ma'sum, terjaga dari dosa, tidak pernah berbuat dosa. Nah, terus siapa itu imam ma'sum menurut mereka? Menurut Rafidhah, umat Islam ya, semenjak menghilangnya imam yang ma'sum tersebut, menghilang, pergi ya, mereka kaum muslimin tidak memiliki imam. Jadi Rafidhah meyakini kaum muslimin semenjak dulu sampai sekarang dan seterusnya tidak memiliki imam. Sebab yang namanya imam itu hanya satu, yaitu imam yang ma'sum. Yeah. Kapan imam ma'sum itu datang atau kembali? Pada suatu saat nanti. Sehingga imam tersebut juga diistilahkan dengan imam muntadhar, imam yang selalu dinanti. Atau mereka, imam tersebut menghilang, masuk ke dalam gua dan belum keluar sampai sekarang. Nah, ini juga ada sejarahnya keyakinan mereka ini. Yang jelas ini diantara dua kelompok yang sangat jelas menyelisih al-sunnah wal jamaah di dalam prinsip wajibnya taat kepada al-imam atau waliul amr. Sementara yang bisa kita pelajari di kesempatan ini, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.